Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di Tafsir Al-Misbah mengenai Surah Yunus. Rasanya pada hari ini lagi pada sibuk nih ya, karena besok kan kita sudah menyambut hari kemenangan. Mungkin sekarang lagi mempersiapkan kue, lontong, dan segala macam ya. Tapi yang paling pasti adalah mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan waktu esok tahun-tahun depannya lagi agar bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Insya Allah. Kita akan melanjutkan ayat kemarin, pemirsa. Insya Allah kita akan melanjutkan ayat 98 hingga 105 yang sekaligus menjadi ayat penutup dari surat Yunus. Akan disampaikan langsung oleh Bapak Kuris. Siapa? Gimana Pak? Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Pak tahun depan ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah ketemu Bapak lagi tahun ini dan mudah-mudahan puasa kita semua diterima Allah amin. Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, aduh kok kita kayak janjian ya. Padahal kita nggak kompakan ya Tante. Iya. Ada keluarga Ida Leman Pak tamu kita. Ya Tante, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Batuk dikit. Batuk dikit ya. Ada anaknya, ada Mario, ada Om juga di sini. Nanti ya, boleh Nicole. Tanya-tanya ya. Langsung. Ada Nicole juga ya. Boleh sambil minum ya Pak ya nanti ya. Silakan. Ini Tante silakan minum dulu juga nggak apa-apa Tante. Menghilangkan batuk. Ya, Pak, kita akan mendengarkan ayat kita insya Allah dari ayat 98 ya Pak ya, lanjutan yang kemarin ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah kita namanya Surah Yunus, berbicara tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus ini punya keunikan, antara lain beliau itu dapat tugas dari Tuhan untuk mengajak masyarakatnya yang jumlahnya tidak banyak, umatnya itu tidak banyak, hanya sekitar 100.000 orang. Dia ajak, dia nasihati, ini tetap membangkang, beliau lari, menghindar dari tugas, menyeberang laut, di tengah laut dia diundi siapa ini berat perahunya, ini harus ada satu orang yang harus turun. Setelah diundi, naik undiannya Yunus. Dia turun, diterkam oleh ikat yang sangat besar. Seandainya dia tidak berdoa pada Tuhan, seandainya dia tidak zikir, kata Al-Quran, dia akan sampai terus di perut ikan itu. Tapi Allah mentakdirkan bahwa dia keluar dari perut ikan dengan selamat. Itu satu keunikan Nabi Yunus. Keunikannya yang kedua ini yang akan dijelaskan dalam ayat ini. Akan dijelaskan itu kira-kira maksudnya begini. Semua masyarakat yang diutus kepadanya oleh Allah seorang rasul, semuanya tidak beriman kecuali setelah jatuh siksa. Di episode kemarin uraian tentang Fir'aun, dia baru beriman setelah ajalnya udah hampir sampai sudah ini. Semua masyarakat yang diutus kepadanya seorang nabi itu baru mau percaya tapi sudah lambat. Kecuali masyarakat Nabi Yunus. Nah, ini yang kita baca di sini. Falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahi. Kira-kira maksudnya, sungguh sangat disayangkan, tidak ada suatu masyarakat yang kami utus kepadanya seorang rasul, tidak ada di antara mereka yang beriman sebelum jatuhnya siksa, kecuali umat Nabi Yunus. Karena itu, semua penderitaan yang mereka derita, kami singkirkan dari mereka penderitaan dan kehinaan hidup dunia. Bahkan, kami memberikan kepada mereka kesenangan hidup di dunia sampai waktu tertentu. Apa yang ingin dikatakan oleh ayat ini setelah berbicara tentang aneka masyarakat dan kedurhakaannya? Pelampung terakhir itu tobat. Kalau dalam suatu masyarakat kedurhakaan merajalela, Kalau masyarakatnya tidak tobat, itu berarti dia sudah melepaskan pelampung terakhir. Pasti disiksa Tuhan. Tapi kalau masyarakat itu sadar akan kesalahannya, sehingga dia memperbaiki diri, dia akan terhindar dari siksa yang menghinakan. Siksa itu ada dua macam. Pejuang-pejuang kita dulu, walaupun tersiksa, dia bangga. Baru ayat selanjutnya berkata, memang dalam kehidupan ini ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Itu kenyataan hidup. Baru dia, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Tuhan menghendaki, atau seandainya Tuhan menghendaki, tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Seandainya Tuhan mau menghendaki, wahai Nabi Muhammad, niscaya semua siapapun yang berada di permukaan bumi ini, setiap orang di antara mereka semuanya akan beriman. Kalau Tuhan mau, akan beriman. Bagaimana caranya itu? Caranya, dia paksa manusia beriman. Kamu harus iman. Bagaimana caranya dia memaksa? Dia tidak beri manusia pilihan. Dia tidak beri manusia akal. Alam raya ini dipaksanya. Kamu harus matahari, kamu harus beredar. Kamu terbit di timur, tenggelam di barat. Air, kamu harus tunduk pada saya. Cari tempat yang rendah. Alam raya semuanya tunduk. Kalau manusia, dia katakan, saya beri kamu kebebasan. Kamu boleh beriman, boleh tidak beriman. Kalau Tuhan mau, semuanya dia katakan, beriman kamu. Istilahnya semua beriman. Itu yang dimaksud. Jadi Tuhan tidak mau paksa orang. Silahkan. Manusia ini makhluk terhormat. Makhluk bertanggung jawab. Kedudukannya tinggi sekali. Karena dia diberi pilihan. Anak kecil tidak diberi pilihan. Bayi tidak diberi pilihan. Semakin dewasa orang, semakin terbuka di hadapannya aneka pilihan. Kita hidup ini dalam pilihan. Sebelum kemari, saya berpikir, saya punya baju warna biru sama warna coklat. Saya pilih. Kita hidup dengan pilihan. Sebelum kemari, ada jalan lewat sini, ada jalan lewat sana. Saya beritahu, kita jalan sini. Semua ini pilihan. Ya kan? Karena Tuhan memberi kita kebebasan memilih. Karena itu jangan paksa orang masuk Islam. Harus diberikan kepada setiap orang kebebasan untuk beragama. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umat manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin agar semua orang ini beriman. Tetapi Allah menyatakan, kalaupun engkau bermaksud melakukan hal itu dan seandainya itu pun terjadi, Allah tidak merestuinya. Saya kira itu. Sebentar kita lanjutkan. Baiklah. Allah tidak akan memaksakan kehendaknya kepada semua umatnya, Pak ya. Iya. Allah pun akan menimpakan siksaan pada orang-orang yang tidak mau bertobat. Namun bagi orang yang mau bertobat, Allah akan memberikan kesenangan. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tidak ada suatu jiwa yang beriman kecuali dengan izin Allah. Apakah maksud dari ayat ini? Akan mendengarkan uraiannya dari Bapak, silakan Pak. Bagus. Tidak bisa satu jiwa beriman, seseorang beriman, yang imannya diterima Allah, kecuali sesuai izin Allah. Kita mau terangkan ini bagaimana. Iman tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksa, tidak diterima Allah. Kalau begitu, tidak ada iman yang diterima Allah dari seseorang, kecuali sesuai dengan sistem yang ditetapkan Allah. Sistem yang ditetapkan Allah itu adalah, yang pertama, buka hati Anda, melangkahlah menuju iman, Tuhan bantu Anda beriman. Kalau tidak mau buka hati, tidak mau beriman, Tuhan tidak kasih ini. Nah, jadi kalau orang memaksa orang lain beriman, itu berarti dia tidak buka hatinya. Itu berarti dia tidak beriman secara tulus dan tidak beriman secara sukarela. Kalau tidak beriman secara sukarela, itu tidak sesuai dengan izin dan sistem yang ditetapkan Allah, sehingga imannya tidak diterima. Itu maksud ayat ini. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Orang-orang yang lepas kendali dalam kehidupan dunia ini, memperturutkan nafsunya, itu Allah akan meletakkan, akan menaruh di hati mereka kekejian, kekeruhan, kekotoran, sehingga semakin kotor hatinya dari saat ke saat. Nah, bagaimana caranya saya bisa beriman? Seakan-akan ada yang bertanya begitu. Bagaimana caranya saya bisa buka hati saya supaya beriman? Dijawab, Qulun zuru madza fis samawati wal ardh. Perhatikanlah alam raya ini. Perhatikan langit, bagaimana Tuhan meninggikan. Perhatikan fenomena alam. Perhatikan air. Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa pasti ada yang mengaturnya. Pasti pengaturnya Maha Esa. Karena kalau dua Tuhan, tabrakan dunia ini. Siapa yang menjamin saya kalau saya lempar air ke sana tidak kena saya? Yang menjamin saya itu bahwa yang berkuasa cuma satu. Jangan sampai Tuhan A, kalau Anda naik dia mau. Kalau kita melangkah ke atas, Tuhan A berkata kamu turun. Tuhan B berkata kamu naik. Bingung. Jadi perhatikan alam raya, fenomena alam ini pasti sampai kepada suatu kesimpulan bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Kulinduru madza fis samawat. Lihat, perhatikan apa yang ada di langit. Tetapi wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Tapi tidak berguna tanda-tanda yang dipaparkan Allah ini, tidak berguna peringatan-peringatan yang disampaikan itu terhadap orang-orang yang tidak mau beriman. Fahal yang tadziruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Tidak mau beriman. Kenapa? Apakah mereka tidak menunggu kecuali hari-hari seperti yang pernah dialami oleh umat-umat yang lalu? Umat-umat yang lalu yang tidak beriman itu ada yang kena gempa, ada yang tenggelam, ada yang terbakar, ada yang dijungkir balikkan ininya. Apa itu yang mereka tunggu? Allah berfirman kepada nabinya, sampaikanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, silahkan tunggu, saya juga akan ikut menunggu. Silahkan tunggu sehingga jatuh siksa Allah itu kepadamu, saya juga akan menunggu untuk melihat siksa Allah itu menimpa kamu. Ya kan? Summa nunajji rusulana walladzina amanu wa kadzalika haqqan 'alaiha nunjil mu'minin. Kalau siksa itu sudah jatuh, kami akan menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Begitulah, karena memang telah menjadi kepastian dan kewajiban yang kami tetapkan atas diri kami, yaitu kami pasti menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, baru ini seakan-akan dialog. Ini orang-orang musyrik dulu mengharap mungkin Nabi Muhammad ini berubah sikap. Mungkin dia tidak jadilah dia ini. Ayat ini lantas berkata begini. Sampaikanlah. Ya ayuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah. Wahai seluruh manusia, kalau kalian meragukan sehingga menduga saya akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian meragukan sehingga menduga bahwa saya akan mengubah sikap saya sekarang ini, ketahuilah bahwa itu tidak akan terjadi. Karena saya sejak sekarang sampai akan datang tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi, dia tegaskan sekali lagi, saya akan menyembah Allah yang mewafatkan kamu. Nah, ini menarik nih. Wafat. wafat itu mati. Wafat itu artinya sempurna. Orang yang mati itu sudah sempurna keberadaannya di dunia ini. Kalau sudah sempurna tidak bisa ditambah. Allah di sini mengingatkan mereka bahwa katakanlah bahwa saya akan menyembah Allah yang mematikan kamu. Satu-satunya hal yang disepakati oleh semua orang bahwa itu pasti terjadi adalah kematian. Kalau kita tanya, Tuhan ada atau tidak? Ada yang jawab ada yang jawab tidak ada. Kalau ditanya, kita ditanya, besok matahari masih terbit atau tidak? Tidak pasti. Tapi kalau ditanya, mati itu pasti atau tidak? Semua akan jawab, pasti. Percaya pada Tuhan atau tidak percaya pada Tuhan. Nah, ini diingatkan kepada mereka bahwa ada kepastian. Saya menyembah Tuhan yang mewafatkan kamu, mematikan kamu. Itu sebabnya mati juga dalam bahasa Al-Quran dinamai yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan datang kepadamu. Yakni sampai mati. Oke. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Saya diperintahkan untuk masuk dalam kelompok orang-orang beriman. Jadi saya tidak mau sendiri. Saya mau masuk dalam kelompok. Ini seringkali kita temukan ini dalam ayat Al-Quran. Wala tad'u min dunillahi. Jangan sekali-kali saya dipesan oleh Allah. Wa an aqimit wajhaka lid-dini hanifa. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baiklah. Okay. Jika Allah mau, bisa saja Allah mengganti umat-umat yang berdosa itu menjadi beriman semua. Namun Allah tidak mau memaksakan kehendaknya. Allah memberikan pilihan kepada manusia, ingin beriman silakan, ingin tidak beriman pun silakan. Karena hidup ini adalah pilihan kita sendiri yang menentukan. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Jika ingin beriman, kata Allah, perhatikanlah alam raya ini. Karena jika kamu memperhatikan alam raya ini, maka sampai pada kesimpulan bahwa ini semua ada yang menciptakan. Kita akan lanjutkan kembali ayat kita. Silakan Pak, urayan kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada pesan-pesan Tuhan kepada Nabi Muhammad yang oleh Allah disampaikan kepada orang-orang musyrik yang meragukan. Oh, siapa tahu ini bisa berubah ini. Maka beliau tegaskan, saya tidak akan menyembah kecuali Allah dan saya diperintahkan untuk masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman. Baru dia katakan, dan saya diperintahkan juga agar menegakkan wajah untuk agama secara lurus. Wajah. Saya beri contoh. Kalau ada satu orang terbuka dari lehernya ke kakinya, tertutup mukanya, bisa tahu enggak dia? Tidak bisa. Kalau saya balik, tertutup dari lehernya ke bawah, wajahnya terbuka, bisa tahu enggak? Bisa tahu. Kalau begitu, wajah digunakan untuk menggambarkan totalitas manusia. Saya diperintahkan untuk menghadapkan seluruh totalitasku guna beragama, menghadapkan diri kepada Tuhan secara konsisten lurus. Jadi bukan hanya akal kita yang diminta tunduk pada Tuhan, hati kita, tangan kita, pokoknya semuanya harus tunduk kepada Allah. Itu yang diperintahkan oleh. Dan saya diingatkan juga bahwa jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah bisa secara terang-terangan, bisa secara sembunyi-sembunyi. Pamrih itu mempersekutukan Allah secara sembunyi-sembunyi. Dan saya dipesan juga, jangan sekali-kali kamu menyembah siapapun selain Allah. Karena kalau kamu menyembah yang selain Allah itu, dia tidak akan memberi manfaat kepadamu walau kamu sembah dia. Dan tidak juga memberi mudarat kepada kamu walau kamu tidak sembah dia. termasuk orang-orang yang zalim. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak mungkin berkata begitu, tapi ini dia sampaikan kepada orang yang meragukan, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Baru dia katakan, ketahuilah wahai Nabi Muhammad, seandainya Allah menyentuhkan kepadamu sesuatu yang tidak menyenangkan kamu, maka tidak ada yang bisa menyingkirkan apa yang tidak menyenangkanmu itu kecuali Allah. Dan apabila Allah menghendaki suatu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menampik kebaikan itu menimpa siapa yang dikehendakinya. Saya hanya mau ingin garis bawahi sedikit di sini. Kita perhatikan redaksi ini. Kalau Allah menyentuhkan kepadamu suatu hal yang tidak menyenangkan, maka tidak ada yang menyingkirkannya kecuali Dia. Kecuali, ada kata kecuali. Tapi waktu dia berbicara tentang apabila Allah menghendaki kebaikan, dia tidak pakai ada kecuali. Dia hanya berkata, maka tidak ada yang dapat menampik, menghalangi kebaikan itu untukmu. Pelajaran yang pertama. Kalau Allah menyentuhkan suatu yang tidak menyenangkan, itu sebabnya karena Anda. Karena itu, tidak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Dia. Nah, yang kedua, kalau Allah menghendaki kebaikan, Dia tidak sebut kecuali, tapi Dia katakan, tidak ada yang dapat menampiknya kebaikan itu. Nah, ini maknanya semua yang dari Allah itu baik. Makna yang kedua, kalau Anda menghendaki kebaikan, jangan batalkan kebaikan Anda. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, Allah menganugerahkan, memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah ini kemudian menutup, wahai seluruh manusia, telah datang kebenaran kepada kamu, Dia datang dari Tuhan yang memelihara kamu. Siapa yang memperoleh petunjuk, maka petunjuk yang diperolehnya itu adalah untuk keuntungan dirinya. Siapa yang sesat, maka kesesatannya itu menimpa dirinya pula. Saya, katakanlah wahai Muhammad, bahwa saya sebagai Rasul tidak bisa memaksa kalian. Wattabi' ma yuha ilaik, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan bersabarlah, tabahlah dalam menjalankan dakwamu sampai Tuhan memutuskan sesuatu, dan putusan Tuhan itu adalah yang terbaik karena Dia adalah yang sebaik-baik pemberi putusan. Ini awal ayat surah Yunus berbicara tentang wahyu dan Al-Quran. Awalnya itu berkata ada orang heran kok bisa ada wahyu diturunkan kepada Nabi. Nah, akhirnya juga berbicara tentang wahyu dan Al-Quran. Demikian bertemu awalnya dan akhirnya. Saya kira itu kandungan ayat-ayat. Yang dimaksud Allah dengan memberikan keputusan itu yang dimaksud dengan apa? Keputusan apapun, apa? Yakinlah bahwa apapun yang diputuskan Allah untuk Anda, selama Anda dekat kepadanya, maka putusan itu baik, walaupun Anda duga bahwa itu buruk. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Tadi pertanyaan dari Tante Ida, ada orang yang gak sholat pak, tapi selalu diberikan kenikmatan. Jadi dia berpikir buat apa sholat lagi tuh, udah banyak nikmat yang datang pada diri dia. Bukan begitu Tante? Sekarang begini, kita harus tahu. Semua itu ada caranya. Tidak bisa kalau saya mau mendapatkan, katakanlah, buah tomat, ada caranya kan? Saya tidak bisa gali sumur dapat tomat. Ada semua. Waja'alna likulli syai'in sababa. segala sesuatu Allah telah jadikan untuk sesuatu itu ada sebabnya. Nah, sekarang kita mau tanya, apa sebabnya atau apa usaha yang harus dilakukan supaya orang dapat duit, kaya? Nah, sholat? Enggak. Bukan sholat. Kerja. Berusaha. Iya kan? Bagaimana supaya saya dapat ketenangan hakiki? Ada. Cari duit. Makin banyak duit, bisa makin tidak tenang. Jadi semua ada caranya, ada sebabnya. Itu sebabnya takwa, yang dinamai takwa, punya dua aspek. Ada aspek duniawi, ada aspek ukhrawi. Orang yang tidak sholat, tidak dihukum di dunia. Hukumannya di akhirat. Orang yang tidak kerja, bisa-bisa dihukum di dunia. Dia miskin. Karena dia tidak mengikuti sebab. Jadi, kalau ibu tanya, kenapa ada orang kok tidak sholat kaya? Karena dia ikuti sebab yang ada. Nah, bahkan, nanti kita lihat lebih jauh, bisa jadi Tuhan justru lebih menambah rezekinya ini, lebih menambah kekayaan seseorang ini, supaya dia larut. Kayak layangan, diulur terus, tiba-tiba putus, jatuhnya. Itu dalam Al-Quran dinamai istidraj. Nah, orang yang melanggar hukum alam, yang ditetapkan Tuhan, hukumannya di dunia. Orang yang melanggar hukum syariah, hukumannya di akhirat. Orang yang tidak sholat, tidak dihukum di dunia, dihukum di akhirat. Orang yang tidak puasa, sedang dia mampu, dihukum di akhirat. Demikian seterusnya. Jadi wajar dong itu. Kenapa banyak orang yang sudah doa, sudah sholat malam, sudah baca Al-Quran, masih miskin-miskin juga. Ya caranya bukan itu untuk kaya. Iya kan? Ya. Saya kira begitu, Bu. Silakan Mario, mau tanya. Kalau saya mau lebih nanya ke, mungkin ini ke persoalan takdir gitu ya. Jadi kan, kan ada orang kan yang misalnya meninggal umur muda, bayi atau 17 tahun. Ada juga orang yang meninggalnya tua atau ya pokoknya kan meninggal kan macam-macam gitu. Nah kalau misalnya seandainya gitu, orang-orang yang meninggal anggaplah misalnya di umur 17 atau 20, terus habis itu dia tapi belum berhasil mendapatkan apapun, apakah dia memang sebenarnya mempunyai misi lain di dunia ini gitu? Dia belum dapat apa-apa. Iya, maksudnya atau... kan anak misalnya anak 14 tahun kan belum bisa ngapa-ngapain, dia belum berpenghasilan, iya belum belum betul, belum bisa berbuat sesuatu. Iya. Nah, lalu oh, iya. Apa sebab gitu? Kita bisa berkata ada misi yang telah yang dikehendaki Tuhan untuk diembannya. Salah satu misalnya ya, itu anak kecil kok ini mati? Hah? Itu kok orang tua itu sudah sakit-sakitan panjang usianya? Ya kan ada begitu ya? Salah satu pelajaran atau misi yang diharapkan dari sini, bahwa yakinlah, ketahuilah bahwa kematian itu di tangan Tuhan. Kematian itu bisa datang waktu Anda sehat bugar, waktu Anda masih kecil. Bisa juga kematian itu datang kemudian walaupun Anda sakit-sakitan. Itu salah satu pelajaran yang dapat ditarik. Nah, memang saya ingin tambahkan, dalam salah satu episode saya pernah jelaskan. Memperpanjang harapan hidup itu bisa diusahakan. Memperpanjang harapan hidup. Karena itu ada ulama yang berkata, ajal manusia itu ada dua. Ada ajal secara umum, ada ajal yang oleh Tuhan disyaratkan. Saya beri contoh. Kemarin yang saya beri contoh itu begini. Saya bisa berkata bahwa besok jam 6 pagi matahari akan masuk ke ruangan saya. Itu okay. Apa itu pasti? Tidak pasti. Tidak pasti. Tapi secara umum begitu. Jam 7 pun dia tidak, matahari belum masuk ke ruangan saya kalau mendung. Ya. Jadi ini bersyarat. Nah, Tuhan bisa begitu. Orang ini akan meninggal umur sekian kalau secara normal. Orang ini akan meninggal lebih cepat atau lebih lambat kalau ada faktor ini. Itu sebabnya ada doa. Panjangkan usia. Siapa tahu itu syarat dengan doa. Itu sebabnya disuruh bersilaturahim supaya lebih panjang usia. Itu sebabnya disuruh berolahraga. Itu sebabnya disuruh sehat. Tetapi semua pasti mati pada waktunya dan semua telah diketahui Tuhan. Itu. Ya, tapi orang meninggal itu kan kebanyakan karena sakit. Ya. Kan jarang yang bugar-bugar sakit atau mungkin ada jantung yang tak terduga. Jadi apakah dia meninggal itu bisa ditunda, umpamanya gini, ada orang yang sadar, ah, aku gak mau mati muda, saya hidup teratur lah, tidur cepat, waktunya, tidak mau makan yang berkolesterol, ya. Terus dia mencoba untuk hidup sehat, tapi memang betul sehat, karena kebanyakan kayak kami, kita orang-orang lapangan, artis film kan, siapa kan yang umum hidup di lapangan, kan kebanyakan mati muda, karena mereka berisiko tinggi hidup mati muda karena memang tidak teratur hidupnya. Itu dokter jantung pun pernah mengatakan begitu. Jadi berarti hidup lebih panjang itu bisa kita diusahakan. Itu yang saya, itu yang dikatakan memperpanjang harapan hidup. Nah, kalau kita bicara dari segi Al-Qur'an, itu misalnya Allah menyatakan waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya? Kata kami kalau menunjuk Tuhan itu berarti ada keterlibatan selain dari Tuhan. Nabi jangan jauh-jauh, Nabi bersabda, siapa yang ingin diperpanjang usianya, hendaklah dia bersilaturahim. Dia kan ada usaha. Tetapi apa yang telah ditetapkan Allah dalam ilmunya tidak berubah. Hanya saja ada yang digantungnya. Kalau orang ini begini, umurnya sekian. Kalau dia tidak begini, umurnya sekian. Saya kira begitu. Jadi bisa. Ya. Untuk usaha. Lanjutkan kembali pada kesimpulan ya Pak. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan kesimpulan dari Pak Quraish. Setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita sudah sampai pada segmen terakhir. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraish. Namun kita akan mendengarkan terlebih dahulu, Pak. Ada satu pertanyaan dari Bapak ya. Iya. Silakan, Pak. Silakan, bagus Pak. Ya pertanyaan. Ini, silakan. Pak Ustadz, tadi saya agak tergelitik sama sedikit penjelasan Pak Ustadz tadi mengenai masalah bahwa kita, Allah tidak pernah mengatakan untuk kita memaksa kehendak keyakinan kita terhadap orang lain. Apakah itu juga berarti bahwa kita bersikap skeptis saja dan menerima apa pengajaran agama kita pada lingkungan kita sendiri tanpa perlu upaya untuk mensiarkan agama kita? Demikian, Pak Ustaz. Tidak berarti seperti itu. Kita berkewajiban mengajak orang kepada kebaikan. Itu satu. Tetapi jangan paksa dia untuk mengikuti kebaikan itu. Saya minta Bapak ke rumah saya. Alhamdulillah Bapak datang. Saya siapkan teh. Tadi pernah ada yang saya paksa minum teh? Gak ada ya? Tapi saya siapkan teh. Nah, jadi berdakwah perlu. Nah, tapi yang kita harus ingat lagi, cara berdakwah itu bisa bermacam-macam. Bisa pakai TV, radio. Bisa saya berkunjung ke rumah Anda. Itu juga dakwah. Bisa juga saya tidak berkunjung ke rumah orang, tetapi saya menampilkan sesuatu yang indah yang dia lihat. Itu juga dakwah. Itu dakwah luar biasa. Itu apa namanya, bintang-bintang film tuh banyak berdakwah, tapi dakwahnya mengajak orang berpakaian seperti pakaian dia. Ya kan? Itu dakwah. Bikin baju muslim. Gitu. Apa misalnya bikin baju muslim? Karena dia bisa diteladani. Jadi kita tidak harus bahwa skeptis, udahlah biarin dia sendiri. Enggak, kita tetap harus mengajak orang menuju kebaikan. Tetapi kita tidak paksa dia, kamu harus begini. Mengajaknya itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, dan dengan keteladanan. Saya kira itu. Jadi agama ini agama dakwah. Harus kita dakwahkan. Tapi tidak harus kita pergi berkunjung ke rumah orang yang orangnya tidak mau kita datang. Ya kan? Tapi dakwah kita dengan cara lain. Dan boleh jadi keteladanan itu lebih indah dan lebih berkesan daripada ucapan. Saya kira begitu. Kita akan dengarkan kesimpulan. Kita dengarkan kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Ayat 97-98. Yang pertama, merupakan sunnatullah, yakni kebiasaan-kebiasaan Tuhan terhadap para pembangkang, menangguhkan siksa bagi mereka sampai datang waktunya, serta membatalkan siksa sebelum jatuhnya bagi yang sadar dan mengakui kesalahannya. Tadi Nabi Yunus kan umatnya toh, dia tangguhkan sampai waktunya dan dia bisa memaafkan itu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sangat ingin dan berupaya sekuat tenaga beliau mengajak manusia untuk beriman. Sampai-sampai pada tahap yang diduga sebagai paksaan terhadap diri beliau dan hampir menyerupai pemaksaan terhadap orang lain. Beliau paksa dirinya untuk ini. Terkesan orang lain, ini saya juga dipaksa. Nah, walaupun tentunya beliau tidak pernah memaksa orang lain, tapi terkesan. Sikap ini merupakan pujian sekaligus larangan. Nabi Muhammad dipuji, kamu memang bersungguh-sungguh sekali sampai kamu memaksa dirimu seperti itu. Tapi sekaligus sebagai larangan, karena Allah melarang pemaksaan dalam bentuk dan cara apapun dalam memeluk agama. Paksaan secara halus juga tidak boleh. Yang ketiga, izin Allah antara lain adalah hukum-hukum sebab dan akibat yang diciptakannya. Manusia memiliki potensi berbuat baik dan buruk dan menganugerahkan kepada manusia akal dan kebebasan untuk memilih jalan yang dikehendakinya. Itu Allah gitu. Bagi yang menggunakan potensinya secara baik, maka dia telah memperoleh izin Allah untuk beriman. Yang tidak menggunakan potensinya, maka dia tidak mendapat izin Allah untuk diterima imannya. Empat, yang beriman kepada Allah akan merasakan ketentraman berkat imannya. Dan yang ragu hidup dalam kecemasan, dan yang mengingkari akan bertambah gelisah. Ini saya ingin jelaskan tadi. Tadi saya tidak jelaskan ini. Allah membuka hati orang yang beriman sehingga tenang. Orang yang tidak mau beriman dimasukkan dalam hatinya rasa kotor. Karena itu, orang yang tidak percaya pada Tuhan gelisah. Orang yang ragu kepada Tuhan gelisah. Tetapi lebih gelisah lagi, kalau itu semua dia katakan Tuhan tidak ada, dia akan hidup lebih gelisah lagi. Orang yang tenang, itu yang merasa saya punya sandaran, saya punya kekuatan. Itu yang dimaksud. Baik. Yang ikhlas melakukan aktivitas karena Allah, dinamai menghendaki wajah Allah. Saya menghendaki wajah Allah itu artinya ikhlas. Dan yang datang menghadap kepadanya diharapkan datang dengan menghadapkan wajahnya, yakni seluruh totalitas jiwa dan raganya. Wajah itu seluruh totalitas jiwa dan raganya. Ini karena bersiapa yang bermaksud memandang sesuatu dengan jelas, maka ia dituntut untuk menghadapkan wajahnya ke arah itu. Anda mau lihat sesuatu yang jelas, hadapkan wajah Anda. Mau lihat sana, itu sana, wajah Anda kemarin enggak? Hadapkan wajah Anda kepada Tuhan. Itu saya kira kesimpulannya. Baiklah, alhamdulillah selesai sudah ayat kita dari surat Yunus ini. Tante, Om, semua terima kasih sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, dengan berakhirnya uraian Pak Furais dari ayat terakhir surat Yunus, berakhir pula pertemuan kita selama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa membawa hikmah bagi kita semua. Saya, Pak Furais, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.